فامتحنهم الله بذلك فمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم الى اخره. Beliau mengatakan fattabi'uni, maka ikutilah aku dalam perkara itu. Kalau engkau benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Karena kaum itu, kata beliau, mengaku cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, namun mereka tidak mengikuti Ar-Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Jadi tidak cukup, hafizani wa hafizakumullah, hanya sebatas ucapan lisan, namun harus diwujudkan dalam wujud amal. Itulah yang dimaukan oleh Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kemudian sifat yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat surat Al-Ma'idah ayat 54. Oleh ikhwanul muslimin menyebutkannya undang-undang 554. Ya, 554. Kalau di dalam kita kan 45 ya ikhwan. Tapi undang-undang 54. Ayat ini barakallahu fikum. Ya. Yang dijadikan undang-undang 54, ya, bukan 45, karena terdapat di dalam surat Al-Ma'idah ayat berapa? Surat berapa Al-Ma'idah? Hah? 5. Kemudian ayatnya 54, ya. Jadi ini prinsip undang-undang mereka, bahasa mereka, barakallahu fikum. Antum perhatikan sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam undang-undang 54 ini, ala bahasa mereka, ya Pak. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad dari agamanya dari kalian, Allah akan menggantikan dengan satu kaum yang mereka dicintai oleh Allah dan mereka cinta kepada Allah, yaitu azillatin alal mu'minin. Mereka merendah diri terhadap kaum mukminin, tawadhu terhadap kaum mukminin, ya akhwat. Wa amma haula yang berundang-undang 54, ya, bahkan mencela ulama ahli sunnah wal jamaah, ya, mencela orang-orang yang berjalan di atas jalan ahli sunnah wal jamaah. Nduru barakallahu fikum, menyelisih satu, ya akhwat. Azillatin alal mukminin, ya. Jadi merendah diri di hadapan kaum mukminin. Mereka menyelisihi kaidah yang pertama atau undang-undang yang pertama disebutkan ini. A'izzatin 'alal kafir. Sifat waliullah merasa izzah, bangga di hadapan orang-orang kafir. Maksudnya izzah mengangkat diri bahwa tidak ada yang paling tinggi dari keislaman diri muslim. Bahwa mereka izzah memiliki kemuliaan dan kejayaan. Bagaimana bentuk izzahnya mereka? Baikot Coca-Cola. Iya. Loh, ya, kenapa Pak Ustaz? Kok Coca-Cola yang mau dibaikot? Karena produknya orang-orang Yahudi. Loh, ya Mbak, ya. Oh, kalau mau membaikot seluruhnya. Sepeda motor, bikinan siapa? Mobil, bikinan siapa? Lebih daripada itu, pemikiran intihoba dan demokrasi itu dari mana? Berpartai-partai itu dari mana? Kalau bukan produknya dari mana? Orang-orang kafir. Membaikot Coca-Cola terkait tentang permasalahan duniawi wa agama mereka pakai. Salah lagi dengan undang-undang mereka. Iya, undang-undang 54 dalam bahasa mereka tidak memiliki, dia mengambil prinsip-prinsip orang kafir dan cara bermain orang kafir untuk menghadang gerakan orang kafir. Apa bisa? Tidak bisa, kan begitu ya? Kita ada politiknya orang kafir, memakai politiknya orang kafir. Ya, botaninda. Apa? Yang tidak bisa, barakallahu fikum. Semestinya kan mau menghadang politiknya, makarnya, hadang dengan apa yang disebutkan oleh Allah, ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebagaimana para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in sanggup menghadang makar-makar Allah karena kebagusan hubungan mereka dengan Allah, lahiriah dan batiniah mereka. Fadzalika qala Allah jalla wa ala wa makaru wa makara Allah. Mereka memberikan makar, Allah membalas makar mereka. Begitu juga di masa sekarang ini, hafizani wa hafizakumullah jami'an. Allah yang akan menjaga dan menjawab tantangan makar orang kafir. Kapan? Ketika hubunganmu bagus dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kaifa at-tariq, bagaimana jalannya? Engkau mengikuti ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, yuhibbuhu wa yuhibbuna. Allah cinta kepada mereka dan itulah wujud cinta mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengikuti tuntunan ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yujahidu fi sabilillah. Wa ma haula yujahidu fi sabilillah. Ya. Mereka berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wakil jalan Allah, hanya ampunlah tarik Allah. Apakah mereka tahu jalan Allah itu sendiri? La ya ikhwah. Kalau seandainya mereka tahu jalan Allah, mereka tidak akan mungkin berjihad melalui partai yang mereka perlakukan. Tapi karena mereka tidak tahu jalan Allah, sehingga mujahidu fisabilihim, mereka berjihad di jalan mereka, di jalan aturan ikhwanul muslimin itu sendiri, bukan di jalan Allah Rabbuna jalla wa ala. Wa amma jalan Allah subhanahu wa ta'ala, lampu merahnya wa lampu hijaunya, layluha kana hariha, malamnya seperti siangnya. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad rahmatullah alaihi wa ghayruhu dari sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, dan datang dari Abu Dzar radhiyallahu an, laqad taraktukum ala mahajjatil bayda layluha kanhariha la yazighu anha illa hali. Yujahidu fi sabilihi, bukan di jalan Allah Rabbuna jalla wa ala. Undurlah Rasulullah fikum. Sudah sekian penyelisihan ya ikhwah yang dilakukan dengan undang-undang yang mereka bikin sendiri, menyelisih undang-undang 45. Wala yakhafuna lawmata laik. Mereka tidak pernah takut terhadap celaan yang datang kepada mereka. Ketika dikejar, cukur jenggot, cukur semuanya. Apa itu? Adapun waliullah wa awliya'ur rahman, la yakhafun lawmata laik. Tidak akan gentar apapun yang akan hadang rintangan akan dihadapi. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Mulai dari undang-undang yang pertama sampai yang terakhir, mereka selisihi sendiri. Kenapa mereka menyelisihinya? Karena tidak berjalan di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa la yakhafuna lawmata la'im, dzalika fadlullah yutihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Demikianlah keutamaan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha luas dan maha mengetahui, kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya. Kemudian ayat yang kedua, yang ketiga, untuk menjelaskan awliya Allah. Dari sini akan dijelaskan, akan nyata dan terang, siapa si awliya syaitan, wali-wali syaitan itu sendiri. Wa qawluhu di dalam surat Yunus ayat 62-63, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak, la khaufun alaihim, tidak pernah ada rasa takut, tidak ada rasa takut atas mereka. Walahum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih. Siapa mereka walinya Allah? alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dua ciri yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kedua ciri ini ya ikhwan, kalau diperiksa dan dikoreksi, ada pada orang yang ittiba mengikuti tuntunan Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena wujud keimanan kepada Allah adalah ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wa sallam, manhajan, manhajnya, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya dan seluruhnya. Barakallahu fikum. Wa kanu yattaqun, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Dua sifat ini juga dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dijelaskan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahmatullah alaihi. Dari kedua ciri ini ingin menjelaskan sesuatu yang penting. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim bahwa derajat kewalian seseorang hamba di sisi Allah itu berbeda-beda, tergantung daripada tingkat iman dan takwa dia kepada Allah Rabbuna Jalla wa'ala. Tergantung dari tingkat iman dan takwa seseorang kepada Allah Rabbuna Jalla wa'ala. Kemudian sifatul iman bi kulli ma yajibul iman bihi min usulid-din wa hukukihi wa furu'ihi wa mukammilatihi. Iman memiliki konsekuensi. Konsekuensinya adalah engkau harus mempercayai usul ad-din, seluruh usul-usul di dalam agama, prinsip-prinsip di dalam agama, engkau harus imani hal demikian. Hak-hak yang terkait dengan agama, furu', cabang-cabang agama, dan penyempurna-penyempurna agama, itulah sifatul iman. Itulah sifat dari keimanan ya akhwat. Ya. Wa sifatul thaniyah, sifat yang kedua, sifatul taqwa, allati yamtithalul awamir wa jitinabun nawahi. Sifat taqwa itu kata beliau melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi nawahi, yaitu larangan-larangan. Menjauhi larangan-larangan, ini sifat taqwa yang ada pada seorang walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau engkau wahai saudaraku berada di atas sifat iman dan engkau berada pada sifat taqwa, maka engkau adalah walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun engkau tidak bisa merubah yang kepala apa namanya, nasi bisa jadi telur, engkau walinya Allah. Walaupun engkau tidak bisa makan beling, engkau walinya Allah. Selama sifatul iman dan sifatul taqwa ada barakallahu fikum pada dirimu sendiri. Jadi ini apa yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala terkait dengan walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau melangsungkan, ثُمَّ صَوَرَ الْأَبَرْ. Setelah beliau menjelaskan faedah ini, beliau mengingatkan masa dan zaman yang beliau tinggal dan berdakwah padanya. Beliau menjelaskan, ثُمَّ صَوَرَ الْأَمْرُ إِنْدَ أَكْثَرْ مَنْ يَدَّعِ الْإِلْمَ وَأَنَّهُ مِنْ هُدَاتِ الْخَلَقْ وَحُفَّارِ الشَّرَقْ. Kemudian terjadilah perkara pada kebanyakan atau mayoritas orang yang mengaku ilmu dan mengaku sebagai petunjuk pembimbing bagi makhluk ini dan pembela serta penjaga syariat, ila annal awliya la budda fihim min tarki mutaba'atir rusul. Dalam gambaran mereka bahwa ketahuilah walinya Allah itu harus di tengah-tengah mereka, maksudnya meninggalkan mutaba'atir rusul, meninggalkan ittiba' kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Antum bisa bayangkan zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sedemikian rupa membalik ilmu agama yang mengikuti Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, dibalik bukan sebagai wali Allah, namun yang tidak mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai walinya Allah. Wa man tabi'ahum falaysa minhum. Maka orang yang mengikuti para rasul bukan termasuk daripada mereka, dari walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini gambaran yang disebutkan oleh beliau rahmatullah alaihi, apa yang terjadi di masa beliau, terbaliknya ilmu. Kalau itu terjadi di masa beliau yang mungkin masih dekat dengan zaman kita ini, maka di zaman kita ini lebih rusak lagi. Beliau mengingatkan Syekh Zaid, wahaula gulatu sufiyah. Mereka-mereka itu adalah orang-orang yang keterlaluan dari orang-orang sufiyah, yang membalik keadaan walinya Allah yang pintar terbang di udara. Ya, pernah lihat? Ya, belum pernah lihat orang terbang. Enggak. Nah, kalau di NTB banyak, iya, leak maksudnya, kalau pernah dengar leak ke mana, terbang di udara, iya. Tapi mereka bukan dinamakan waliullah ya Pak, mereka adalah tukang sihir. Mereka terbang barakallahu fikum di udara. Kalau wali yang dikatakan waliullah terbisa terbang, tidak pernah tahu kecuali lewat TVRI. Iya. Apa pernah melihat? Antum? Belum pernah. Enak. Jadi barakallahu fikum, ini di kalangan sufiyah ya akhwat, yang bisa, pokoknya bisa melakukan keanehan-anehan waliullah. Di NTB ya akhwat, wajah masyhur. Jadi yang namanya waliullah adalah seseorang yang bisa melakukan keanehan-keanehan. Wa kaifa al-mithal keanehannya ya ikhwan. Yang paling masyhur nanti dia ada di ya di daerahnya sendiri, dan nanti orang yang menunaikan ibadah haji dari kelompoknya sendiri melihatnya berada di Mekah. Pernah dapat berita ya Pak? Atau terjadi mungkin di Jawa dan seterusnya? Hah? Atau cuma berita-berita toh? Dia berada sama kami. Dia bercerita yang baru pulang, kami bersama dia di Mekah. Ya, itu wali Allah. Walaupun pelaku maksiat, pelaku kesyirikan kelas kafir, tetap wali Allah. Di sana ada yang disebut namanya TGH Presiden. Pihak Tuan Guru Haji, ya, akan disebutkan ternyata di masa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di masa yang silam itu ada ternyata. Kemana kau kesana kemari membawa tongkat, dan setiap nanti menemukan halal yang memiliki barang itu harus menyerahkannya. Kalau tidak, dalam gambaran orang-orang yang sudah termakan oleh kepercayaan itu, akan mendatangkan bala, akan mendatangkan malapetaka dan seterusnya. Dan itu terjadi barakallahu fikum. Pokoknya harta siapapun bila mengatakan halal harus diserahkan. Kalau tidak akan mendatangkan bala. Sampai Ustaz Luqman jazakumullahu khair wa hafizahu wa ra'ahu min maqdil ajab. Beliau bercerita ya kawan, bahwa dulu di Yaman ada Sayyid, ya Sayyid Habib, minta kepada orang Badu, ya, halal kambing ya kawan, satu kambing di bawah. Orang Badu dia tidak memberikan. Kenapa barakallahu fikum, itu kambingnya sendiri kok mau diambil dengan bahasa halal? Nanti saya akan surat menjadi anjing. gagasan apa? Sang Habib ini ya Allah. Sang Badu orang pintar, kata jari Dr. Luqman, jazakallah khair. Sang Badu ini orang pintar. Ya Syekh, jangan disulap menjadi anjing, tapi sulap menjadi dua kambing. Untuk saya satu, untuk kau satu. Ini gak bisa kan, warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu ada di kalangan orang-orang sufi di masa yang silam. Dan itu terjadi, warahmatullahi wabarakatuh. Mengatakan halal, halal dan seterusnya. Kita akan lihat ya ikhwan dalam karomah orang-orang sufi yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alaihi, hakikat sufi fi daw'il kitab wa sunnah. Hakikat sufi di dalam daw' menurut pandangan al-kitab wa sunnah. Pertama kali perkara yang harus diketahui bahwa ahkamun nusus, hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah, menurut orang-orang sufiyah, semua nasna itu ada makna zahir dan ada makna batin. Dalam istilah bahasa kita, ada yang tersurat dan ada yang tersirat. Dan makna batin itu adalah tidak diketahui kecuali orang-orang yang telah sampai martabat hakikat. Ya. Sehingga kita sampai beliau Syekh Zaid mengatakan wahaula ulat sufiyah, orang-orang sufiyah di masa yang silam atau sekarang ini yaqulu inna rusula ja'u bisyari'ati wa ballaghul ummah. Jadi para rasul-rasul itu mereka datang hanya membawa syariat toh. Fasyariat itu, maka syariat di sisi orang-orang sufiyah itu hanya untuk orang-orang umum saja, orang-orang awam. Adapun hakikat itu hanya untuknya orang-orang sufiyah. Wa ilmuhumul haqiqah, adalah ilmunya orang-orang sufiyah. Bagaimana ilmunya kalau sudah sampai demikian? Tanpa butuh lagi keterkaitan dengan para nabi dan rasul. Bahkan wali di kalangan sufiyah itu afdalu minal anbiya'i, lebih afdal dari para nabi. Karena para nabi itu kata mereka ya, menimba ilmu dari para wali. Oke, benar. Diberikan contoh oleh mereka. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam menimba ilmu dari Wali Khidir dalam makna mereka. Ya. Dan keyakinan Nabi Khidir itu masih hidup, masih kental pada orang-orang sufiyah di masa sekarang ini. Apa iya ya kawan? Hah? Belum ada yang pernah dengar? Hah? Jadi masih kental bahwa Khidir itu masih hidup. Sehingga dibahas oleh para ulama, apakah Khidir itu seorang nabi atau seorang wali? Al-jawab, dia adalah seorang nabi. Apakah Khidir itu telah meninggal dunia atau masih hidup? Dan dia telah meninggal dunia. Karena kata mereka, kalau seandainya Khidir itu masih hidup, niscaya dia akan berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya akan nampak di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam berjuang agar Allah subhanahu wa ta'ala. Di masa yang silam tidak nampak, kok sekarang ini bisa nampak ya? Nampaknya khusus dalam keyakinan mereka orang-orang sufi. Faya ikhwani fillah hafizakumullah. Jadi ini yang pertama ya, terkait tentang permasalahan hukum Al-Quran dan Sunnah dibagi menjadi dua. Pertama, zahir dan batin. Ada yang tersurat dan ada yang tersirat. Sehingga susah untuk cekal ekor mereka. Oh, maknanya begini. Enggak, itu makna yang tersurat. Yang tersirat, engkau tidak mengetahuinya. Nah, ya, kalau ditanyakan nanti, alif itu kenapa berdiri, kok enggak tidur? Itu ilmunya mereka. Ini makna yang tersirat. Yang apa? Yang tersirat. Sampai sedemikian rupa barakallahu fikum. Ya, tulisan-tulisan Allah itu punya makna. Tulisan bak punya titik di bawah punya makna di sisi mereka. Sampai sedemikian rupa ilmu ya, yang mereka istilahkan yang tersurat dan tersirat. Kemudian ada pun mazhab sufiyah. Mazhab sufiyah ya kawan, bahwa ada tiga mazhab. Dan dua mazhab yang paling berbahaya. Dan satu mazhab yang mayoritas sufiyah ada padanya. Mazhab yang pertama al-mazhabul isyraqi namanya. Ya. Mazhab yang dipergunakan oleh mereka atau yang dihasilkan dari hasil tarbiyah ruhiyah. Tarbiyah ruhiyah yang mereka lakukan dengan bersedih, bahkan dengan menyiksa diri, berpuasa sekian hari untuk mendapatkan ini, mendapatkan itu. Kata beliau adalah sampai kepada ya, ta'zibul jism. Lintang kiyati tingkatir ruh wa tarbiyatuhah. Sampai mengadab jasadnya untuk membersihkan dan mensucikan ruh yang ada pada dirinya. Dan kata beliau, mayoritas sufiyah ada pada mazhab yang pertama ini. Ya. Sehingga orang mengatakan lembut, hatinya cepat ini, cepat itu. Ada pada mazhab yang pertama. Mazhab yang jelek dan dua mazhab yang jahat, mazhab al-hulul. Yaitu, kalau bahasa Jawanya apa ya kawan? Manunggaling kaula gusti. Ada sambungannya enggak? Enggak ya. Jadi Allah telah menyatu dengan makhluknya, menempati makhluknya. Pokoknya di mana makhluk, di sana Allah subhanahu wa ta'ala. Mazhab hululiyah, ini yang kedua. Dan mazhab ini, wallahi ikhwan, masih kita ketemukan di barakallahu fikum di negeri Sumbawa. Orang-orang yang masih berpahaman dengan pemahaman lama mereka memiliki mazhab yang seperti ini ikhwan. Di mana Allah? Pada diri saya ada Allah. Kalau engkau ingin mengetahui Allah, pada dirimu ada Allah. Dan ini pengajaran kesana kemari ya kawan. Makanya kita berdoa kepada Allah, semoga dakwah ahli sunnah wal jamaah bisa menyelamatkan kaum muslimin dari keyakinan-keyakinan yang seperti itu. Yang ketiga mazhab yang ada pada sufiyah adalah mazhab wihdatul wujud. Wihdatul wujud, menyatunya wujud ini sehingga semuanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Anjing yang kau lihat adalah Allah padanya. Babi yang kau lihat adalah Allah padanya. Ya, sebagaimana diucapkan barakallahu fikum seorang ya, zindi kafir ibnu Arabi al-Hatimi al-Tai'i, beliau mengatakan innal abda haqqun war rabbu haqqun. Hamba itu adalah Allah, Rabb adalah hamba. Ya laita syi'ri manil mukallaf. Kalau demikian siapa yang diberikan beban? Ya. In kunta 'abdun fadaka haqq au kunta rabban anna yukallaf. Sama maknanya ya ikhwan. Sampai beliau mengatakan atau mereka dia mengatakan innal ladina 'abadul ijla ma 'abadu ghairu Allah. Sesungguhnya orang-orang yang menyembah anak sapi itu, mereka bukan menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Man kalbu wal khinzir illa ilahuh. Tidak ada anjing dan babi kecuali Tuhan kita juga. Ini tuntunan sufi. Dan mungkin di dalam ya, pembahasan-pembahasan sufi, engkau akan menemukan nama Ibnu Arabi. Ya, jangan salah. Karena ada Ibnul Arabi dengan Ibnu Arabi. Kalau Ibnul Arabi, ahlus sunnah wal jamaah. Kalau Ibnu Arabi tanpa alif lam, inilah dia tokoh sufiyah kafir zindiq. Kemudian yang berikutnya secara ringkas ya akhwan, karena ada permintaan itu. Taqdisul masyayikh inda sufiyah. Bagaimana kedudukan seorang syekh di kalangan sufiyah? Apa yang antum lihat akan antum ketemukan hal ini. Sifatnya kata dia,